Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa rahmatullah wa barakatuh billah ma ba'd. Sudah kita baca kemarin di antara zikir pagi sore adalah subhanallah bihamdi 100 kali. Kemudian a'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Kemudian Allahumma bika subhana wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Kalau di pagi hari, kalau sore hari, Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Berikutnya di antara zikir pagi sore adalah wa anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, anna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, murni bi kalimatin aquluhunna idza asbahtu wa idza amsaytu. Perintahkanlah kepadaku beberapa kalimat yang aku akan ucapkan ketika pagi hari dan sore hari. Termasuk zikir pagi sore. Qala, maka kata beliau, Rasul menyatakan, qul, ucapkan olehmu, Allahumma fatiras samawati wal ard, alimul ghaibi wasyahadah, rabba kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkihi. Allahumma fatir as-samawati wal ard, alim al-ghaibi wasyahadah, rabb kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki. Qala, kata beliau, qulha, ucapkanlah kalimat ini, idza asbahta wa idza amsayta wa idza akhadta majji'ak. Ucapkan ini di saat pagi hari, kau masuk pagi hari, ketika engkau masuk sore hari, dan ketika mau tidur. Ini termasuk zikir mau tidur. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dan disebutkan di bahwa di ta'qiq disahihkan Syarbani rahimah dalam Jami' Shaghir, hadis sahih. Nah, berikutnya di antara zikir pagi sore adalah wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu qala, kana Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam idza amsa, bila di pagi sore hari, qala, beliau membaca, amsayna wa amsal mulku lillah, alhamdulillah, la ilaha illallah la syarika lah. Qala rawi, arahu qala fihinna dahul mulku walhamdulillah ala kulli syai'in qadir. Jadi perawi juga menyatakan sepertinya Rasulullah baca ini juga. Jadi amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah la syarika lah dahul mulku walhamdulillah ala kulli syai'in qadir. Kalau sore bacanya, lanjutannya, Rabbi as'aluka khaira ma fi hajidailah wa khaira ma ba'daha. Wahai Rabbku, aku minta kepadamu kebaikan yang ada di malam ini dan malam setelahnya, atau kebaikan apa yang setelahnya. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hajidailah wa syarri ma ba'daha. Dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang di malam ini dan kejelekan di malam setelahnya. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibr. Ya, wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan, dari jeleknya kesombongan. Rabbi a'udzu bika min adzabin nar wa adzabil qabr. dan wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Qala wa idza asbaha, kalau sore di pagi hari, qala dari kairan juga berkata semisal itu, hanya saja awal diganti. Awal diganti jadi asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illa syarikalah wa muqallamu ala kulli syai'in qadir. Jadi diganti dengan Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi fi hadzal yaum, fi hadzal yaum. Karena sore itu tadi sore, kalau pagi berarti bacanya Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum ya wa khair ma ba'da. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'da. Itu kalau paginya. Qala kata beliau rahimahullah ta'ala, di antara zikir pagi sore adalah hadis An Abdullah bin Khubayb bin Amil Kha al-Mu'jama Khubayb qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata kepadaku, iqra, bacalah Qul huwallahu ahad wal mu'awidatain hina tumsi wa hina tusbih. Bacalah Qul huwallahu ahad dan dua surat. Jadi mu'awidatain, Qul a'udzu birabbi falaq dan Qul a'udzu birinnas, ketika sore hari dan pagi hari. Salasa marrat, tiga kali, tiga kali. Takfika min kulli syai, mencukupi dari segala sesuatu. Rabu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Dan dihasankan sahabat rahimahullahu taala. Sehingga kalau kita baca kitab zikir-zikir salat, ya seringkali ini digabungkan dengan zikir pada salat subuh dan maghrib. Selain tasbih, tahmid, takbir dan yang lainnya, ketika subuh dan maghrib membaca ini, Qul huwallahu ahad, Qul rabbil falaq, Qul rabbin nas, tiga kali, tiga kali. Yang terakhir kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, Wan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'i kulli lailatin. Tidaklah ada seorang hamba yang membaca setiap pagi setiap harinya, atau setiap sore di sore setiap malamnya. Dia baca setiap pagi dan setiap sore, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul 'alim. Tidaklah dia membaca ini setiap pagi dan setiap sore, salah samarrah tiga kali. Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul 'alim, tiga kali. Illa lam yadurrahu syai', niscaya dia tidak akan termadaratkan oleh sesuatu pun. Rahu Daud wa Tirmidzi wa qad haditsun hasan sahih, dan juga hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa samiul 'alim. Ini beberapa zikir bagi sore yang mesti kita ya rutini kita baca, kita ulangi. Yang pertama adalah subhanallah bihamdi 100 kali. Kemudian membaca juga di sore hari a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Kemudian juga Allahumma bika asbahna wa bika amsayna dan seterusnya kalau pagi hari. Kalau sore hari Allahumma bika amsayna wa bika nahya dan seterusnya. Yang keempat yang tadi kita baca, Allahumma fatiras samawati wal ard, 'alimul ghaibi wasy syahadah, rabbakul syinna malika, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitan wa syirki. Ya, yang kelima Hamsaina wa amsal mulku lillah dan seterusnya kalau sore hari, kalau pagi hari asbahna wa asbahal mulku lillah dan seterusnya. Kemudian ya membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dengan An-Nas. Kemudian yang terakhir tadi membaca setiap pagi setiap sore bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim 3 kali. Pagi 3 kali, sore 3 kali. Ini beberapa zikir yang perlu kita rutini ya untuk mendapatkan keutamaan zikir.